bibirnya untuk berkata, aku butuh satu kata untuk dapatkanmu. Kalau saja ku bisa mengatakan, mungkin ku bisa menaklukkanmu. Aku bisa mati berdiri jika ku kenal rasa. Bila terus berpikir, aku butuh satu cara untuk dapatkanmu. Kalau saja ku apa? Jika ku pendam rasa ini, kata-kata ku bisa mengatakan, mungkin ku bisa menaklukkanmu. Aku bisa jika ku